ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bayono Hoko mengolok-olok cadar dengan kata ninja. Celana di atas mata kaki dikatakan kebanjiran. Jenggot disebut kambing dan semisalnya. Apakah ini termasuk istihza? Iya, termasuk istihza. Jadi kalau seorang misalnya mengolok-olok sholat dan dia melakukan sholat, maka dia tetap dianggap kafir. Walaupun dia sholat. Itu istihza terhadap perkara yang dimaklumi di dalam apa? Di dalam agama. Jelas ya? Ya kalau misalnya dia mengolok-olok jenggot, dia bilang kambing misalnya, nah itu masuk di dalam istihza. Hati-hati ya, pembahasan istihza itu banyak pembahasannya. Iya. Baik. Jadi cadar ini ketika dia katakan ninja misalnya, itu dia tidak bahas masalah dia wajib menutup muka atau tidak. Ini dari hal yang dipandang, disyariatkan di dalam agama, dia celah di dalam hal tersebut. Walaupun tingkatannya berbeda, tapi mengolok-olok ini adalah hal yang apa? Berbahaya.